Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in astaqal hadisi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwati wa akhawati fillah, wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu yardah. Alhamdulillah, tak entintinya kita harus mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah diputus untuk kita semua. Tidaklah kita lewati satu masa, walaupun ukuran yang terkecil, entah detik entah menit, melainkan Allah iringkan umur kita bersama nikmat yang begitu banyak yang tidak sanggup kita menghitungnya. Semakin bertambah umur kita, semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka terutama yang terus kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tambah nikmat yang berupa iman, peningkatan iman, penyempurnaan iman, yang itu merupakan kenikmatan yang paling mulia, yang paling berharga di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nikmat yang menjadi pertanda cinta Allah kepada hamba-hamba yang dikaruniai nikmat iman ini. Maka semoga Allah terus menguatkan iman kita, menebalkan iman kita, hingga kita ketika diambil pulang kepadanya sebagai hamba-hamba yang dikaruniai sebagai orang-orang yang mendapatkan keimanan seperti yang Allah berikan kepada orang-orang yang dicintainya dari kalangan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, sehingga Allah kumpulkan kita bersama mereka di sisinya di yaumul akhirah kelak. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, telah kita baca banyak keterangan tentang fadilah ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu besar fadilahnya, yang diantara yang disebut oleh para ulama adalah as-sunnah safinatun najah. Sunnah itu merupakan kapal keselamatan. Barang siapa yang menumpanginya, maka berarti dia selamat dari air bah yang menenggelamkan berbagai apa yang di muka bumi. Adapun orang yang tertinggal darinya, maka dia tergolong di antara orang-orang yang binasa dengan sebab tenggelam dalam air bah yang menenggelamkan apa saja. Maka merupakan perkara yang sudah menjadi kemestian bahwa orang yang berpegang dengan sunnah itu selain mendapatkan keutamaan-keutamaan, dia pun akan mendapatkan ujian-ujian. Yang mana ujian-ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang berusaha untuk menempuh, meniti agamanya adalah sunnatullah yang merupakan hikmah Allah untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Untuk memilahkan mana di antara hamba-hamba yang shodiqul iman atau shidiqul iman, orang yang jujur keimanannya, dan mana di antara hamba-hamba yang tidak jujur dalam keimanannya. Maka tidak bisa tidak bahwa setiap hamba yang menempuh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun harus menghadapi, melalui berbagai perkara yang menjadi batu sandungan yang nantinya dia akan meraih kesuksesan dalam menempuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrifal qawli gurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fadharuhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuh dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan jin, yang sebagian mereka mewahyukan, membisikkan kepada sebagian yang lain zukhrufal qawli, kata-kata yang dihiasi, kata-kata yang dikemas indah, ghurura untuk menipu, syubhat untuk menipu, dikemas dengan kemasan al-haq, tetapi di balik itu tujuannya adalah untuk menyesatkan. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh, kalau Allah kehendaki, kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak berbuat demikian. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkan mereka dan kedustaan yang mereka ada-adakan. Berkata Imam Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala musalliyan li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala memberikan hiburan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kama ja'alna laka a'da'an yarudduna da'wataka wa yuharibunaka wa yasudunaka fa hadhi sunnatuna an naj'ala li kulli nabiyyin nursiluhu ilal khalqi a'da'an min syaitanil insi wal jinni. Sebagaimana telah kami jadikan kepadamu musuh-musuh yang menolakmu, menolak dakwahmu, memerangi kamu, hasad, dengki kepada kamu, maka itu sunnah kami, kata Allah. Itu sunnah kami. Dan agar kami jadikan bagi setiap nabi yang kami utus kepada makhluk ada musuh-musuhnya. Itu sunnah Allah SWT. Dari kalangan syaitan manusia maupun jin, yaqumuna bi diddi ma ja'at bihir rusul, yang musuh-musuh itu tegak berdiri untuk menghadang, menghalangi apa yang dibawa oleh para rasul. Maka demikian pula para pengikut nabi pun tidak luput dari apa yang Allah sunahkan buat nabinya, bahwa mereka pun akan menghadapi berbagai ujian dihadapkan kepada mereka para pengikut sunnah, musuh-musuh yang hendak menghadangnya, menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaklah kita mempersiapkan diri bahwa di hadapan setiap orang yang berpegang dengan sunnah pun akan ada orang-orang yang mencoba menghalanginya. Dan hari-hari ini telah mulai terang-terangan permusuhannya kepada Ahlus Sunnah. Mulai terang-terangan dengan menyebut istilah-istilah yang buruk kepada Ahlus Sunnah. Yang pada dasarnya yang dimusuhi adalah sunnah itu sendiri. Mereka sebut Ahlus Sunnah dengan istilah Wahabi. Alhamdulillah, Wahabi nisbat kepada Al-Wahhab, nama Allah Subhanahu wa taala. Wahabi. Maka bukan suatu celah. Bukan suatu kerendahan Ahlus Sunnah memakai nama Wahabi, sama sekali bukan celaan. Walaupun dimaukan oleh orang-orang yang memusuhi sunnah, dimaukan untuk menjatuhkan nama Ahlus Sunnah dengan istilah Wahabi. Maka jangan heran kalau hari-hari ini sudah dengan terang-terangan mereka memerangi Wahabi. Yang dimaukan adalah Ahlus Sunnah ataupun sunnah itu sendiri. Sehingga sampai-sampai dengan terang-terangan dalam ceramahnya merendahkan, memperolok-olok kaum sunni yang membiarkan jenggotnya tumbuh dengan kalimat-kalimat kotor. Demikian pula dia katakan bahwa sholat bersama kaum Wahabi sunni yang merapatkan shaf karena mengamalkan perintah Rasul, mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan lebih baik sholat bersama iblis daripada bersama Wahabi. Ini sesungguhnya yang dimaukan adalah penghinaan kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaukan adalah mencela dan mengolok-olok sunnah Rasulullah untuk merapatkan shaf di dalam salat jamaah. Bukan sekedar orang-orangnya yang dimaukan. Dan memang demikian itulah Syiah Rafidhah. Kemanapun dia bergabung, dengan nama apapun dia menamai diri, maka sesungguhnya Syiah Rafidhah dimanapun berada adalah memusuhi sunnah. Entah menamai diri dengan Islam liberal, Islam Nusantara, atau apapun, maka sesungguhnya yang dimusuhi adalah sunnah. Dan tidak ada kerugian bagi Ahlus Sunnah. Tidak ada yang ditakutkan oleh Ahlus Sunnah ketika dimusuhi oleh siapapun. Rasulullah bahkan telah memberitakan dalam hadis yang sahih. Bukan sekedar mereka. Seperti mereka yang bakal dihadapkan kepada Ahlus Sunnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Kata Rasulullah, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang bersabar di antara mereka dalam berpegang dengan agamanya, berpegang dengan sunnah Rasulnya, seperti orang yang memegang bara api. Seperti orang yang memegang bara api, beratnya menghadapi orang-orang yang memusuhi sunnah. Kalau Syalbani sahih, ini dikatakan sahih oleh Syalbani dalam sahih Sunan Abu Dawud. Kemudian berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah dalam syarah Sunan Abi Dawud, Qauluhu fa inna min waraikum ayyamus sabr, ayyamas sabr. Kata Rasul bahwa di belakang kalian akan ada hari-hari kesabaran. Yani inna min waraikum ayyaman as-sabru fihim fiha azim. Artinya bahwa di belakang kalian itu ada hari-hari yang kesabaran di hari itu sangat besar. Dibutuhkan kesabaran sangat besar dan nilainya sangat besar. Wa may yasulu min fitanin fitilkal ayam kal falqabidi aladinihi fiha kal qabidi aljamr. Di antara yang terjadi di masa fitnah hari-hari itu, maka orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dengan sunnah rasulnya, itu seperti orang yang berpegang dengan bara api, memegangi bara api, menggenggam bara api, begitu panasnya. Yakni min syiddatil ahwali wal fitan, artinya karena sangat beratnya, sangat mengerikan fitnah di hari itu bagi orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Falladhi yakunu al-jadati yakunu ghariban bainan nas, maka orang yang sungguh-sungguh dalam berpegang sunnah, berpegang agamanya, yakunu ghariban bainan nas, menjadi orang yang terasingkan, orang-orang yang enggak begitu dikenal. Ini kondisi yang alhamdulillah kita belum mendapatinya. Artinya kita di masa kita ini, kita berpegang dengan sunnah, itu permusuhan yang dihadapi itu belum begitu berat. Kita masih bisa menyuarakan sunnah, masih bisa menghadang, membantah dengan bantahan ilmiah kepada orang-orang yang coba-coba untuk meruntuhkan sunnah. Alhamdulillah, Allah masih beri kekuatan. Wal qabidu ala dinihi fiha kal qabidu al jamri qauluhu fa inna min warakum ayyamus sabri as-sabru fihi mithlu qabdin al jamri. Di belakang kalian ada hari-hari kesabaran, artinya sabar dari itu seperti orang yang menggenggam bara api. Tajiduhu yatamalmalu wa la yastati'u ayyubaqiya al jamra fi yadihi. Kamu dapati orang yang berpegang dengan sunnah itu berat, bosan, jenuh menghadapi berbagai hal yang berat, yang susah. Tidak mampu untuk membiarkan bara di tangannya. Pengennya dilemparkan, dilepas. Karena beratnya berpegangan sunnah. Bal yuridu ayatalahasa ayatakhallasa minhu. Bahkan yang diinginkan adalah untuk berlepas dari sunnah. Pengennya berlepas dari sunnah. Faladiyasbiru ala dinihi fi dhalika zaman kalqabid al-jamri maknahu anna fi syiddah. Orang yang berpegang dengan sunnah di hari itu seperti megang barang api, bara api. Artinya bahwa di hari itu banyak keberatan. Berat untuk berpegang sunnah. Wal jamru yuhariku wa yu'limuhu walakin huma adzalika mutamassikun bidini kasabil qabidi al jamr. Tetapi orang yang tetap berpegang dengan sunnah, yang seperti memegang bara api, walaupun bara api itu membakar dan menyakitinya, dia tetap teguh, mutamassik, teguh berpegang dengannya, maka kesabaran dia itu seperti menahan bara api di tangannya, memegang terus. Fadilahnya lil amili fi mithlu ajri khamsin rajulan ya'muluna mithla amalih. Orang yang beramal dengan sunnah di antara mereka mendapatkan pahala 50 orang dari para sahabat yang mengamalkannya. Pahalanya seperti yang diamalkan sahabat, tetapi dikalikan 50. Bukan 50 dari kalangan orang di masa itu, tapi 50 kali di kalangan pahala para sahabat. yakni fi dzalikal waqti lil amili mislu ajri khamsina ya'mal mislu misla amali. Artinya orang yang mengamalkan sunnah di hari itu, di waktu itu, mendapatkan pahala seperti 50 sahabat yang mengamalkan sunnah semisal. Wa zada ahad ruwat fi riwayah, sebagian riwayat menyebutkan ada tambahan, sebagian rawi menyebutkan ada tambahan dalam riwayat lain, kila minhum ya Rasulullah, maksudnya 50 pahala dari kalangan mereka. Qala bal minkum, kata Rasulullah, bahkan 50 dari kalangan kalian. Pahalanya seperti 50 orang sahabat yang mengamalkan amalan yang sama. Besar sekali. Mengamalkan sunnah. Berpegang dengan sunnah di hari itu. Maka sungguh ini merupakan perkara yang luar biasa. Tetapi Rasulullah memberikan hiburan beratnya perpegangan sunnah di masa-masa fitnah, di masa orang-orang memusuhi sunnah dan ahlinya, maka pahalanya begitu besar. Sehingga adalah kita istiqomah di atasnya, bersabar di atasnya. Dan ahlu sunnah tidaklah mereka bisa mengembangkan sunnah kecuali dengan mereka berpegang dengan pemahaman salaful ummah. Tidak bisa seorang bisa istiqomah di atas sunnah tanpa dia mengenal manhaj, mengenal pemahaman yang telah difahami dan dijalani oleh para salaf umat ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan telah ma'ruf nas-nas dalam kitabullah maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berpegang dengan jalannya para sahabat. Di antara dalam surah Taubah ayat 100 Allah Ta'ala berfirman, wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan orang-orang yang pertama-tama dan awal-awal masuk Islam, awal-awal mengikuti ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu min, yakni lil bayan, min dalam arti bukan litabai tapi lil bayan, yaitu muhajirin dan ansor. Semua sahabat muhajirin dan ansor masuk dalam lafadz ayat ini. Walladzina taba'uuhum biihsan, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu keberuntungan yang sangat besar. Maka dalam ayat ini Allah mengisyaratkan, memerintahkan agar orang-orang yang setelah masanya muhajirin dan ansor ridwanullah alaihim ajmain mengikuti mereka. Karena surga disediakan bagi mereka muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik. Keridhaan Allah, Allah berikan kepada mereka muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka dengan baik. Illa yaumil qiyamah. Maka di sini Allah merintahkan agar kita mengikuti salaf umat ini di dalam beragama, di dalam bermanhaj. Lah salaf itu apa? Kalau istilah yang sudah kita kenal tadi, salaf adalah generasi awal umat ini dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor, maka para ulama telah menjelaskan sesungguhnya salafiyah, manhaj salaf, manhaj metode pemahaman yang harus ditempuh oleh orang-orang yang datang setelah sahabat. Dijelaskan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka, dalam muhadarah-muhadarah mereka, dalam rangka untuk memahamkan sesungguhnya apa yang mesti ditempuh oleh umat ini agar mereka benar-benar bisa memahami agama dengan benar, menjalani agama ini dengan benar sebagaimana pendahulu umat ini. Di antara para ulama di masa ini yang menjelaskan tentang manhaj salaf adalah Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Ibnu Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu wa ra'ah. Dalam sebuah risalah dengan judul Mahiyas Salafiyah, apa salafiyah itu? Apa salafiyah itu? Sehingga kita harus paham ketika kita diperintah untuk menempuh jalan salaf, karena jalan salaf itulah jalan satu-satunya yang menyelamatkan, menyampaikan kepada kebenaran, satu-satunya adalah jalan salaf, jalannya para sahabat, yang kemudian disilakan dengan salafiyah, dakwah salafiyah. Walaupun kemudian orang menjuluki dengan julukan-julukan yang maunya untuk membuat orang lari, tapi toh manhaj salaf tidak jatuh oleh penamaan-penamaan belaka. Siapapun yang menerapkan, mempraktekkan, menampakkan manhaj salaf dalam akidahnya, dalam muamal ibadahnya, dalam muamalah bergaul dengan sesama manusia, maka manhaj salaf tidak akan bisa dijatuhkan kalau memang kaum salafiyun ahlus sunnah benar-benar mengamalkan manhaj salaf. Orang tidak akan melihat penamaan, tetapi melihat pengamalan, bagaimana prakteknya. Seorang juluki dengan salafi atau wahabi, tetapi ketika akidahnya akidah yang sahihah, ibadahnya ibadah yang benar di atas tuntunan sunnah, akhlaknya akhlak jamilah, adabnya rafi'ah, adab yang luhur, dijuluki apapun, orang akan melihat ini orang baik, ini orang baik, ini orang benar. Oh, sholatnya, shofnya rapat sesuai dengan perintah Rasul. Orang benar. Rasul perintahkan demikian. Oh, salafi. Memelihara jenggot, membiarkan jenggot. Ada perintah Rasul demikian. Berarti sesuai dengan tuntunan sunnah. Sekalipun orang benci kepada tuntunan sunnah yang berupa membiarkan jenggot tumbuh, maka tidak akan jatuh ahlus sunnah, salafiyah akan jatuh. Walaupun orang menuduh bahwa kaum salafiyun itu sesat karena mengatakan atau meyakini bahwa Allah berada di atas ars, orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah juga menuduh salafiyun itu tidak di atas akidah ahlus sunnah, gara-gara meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy, dikatakan sesat. Kalau mereka mengatakan sesat akidah bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu dikatakan sesat, maka mereka telah menyesatkan Al-Quran. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa dirinya istawa alal arsy. Berapa banyak dalam Al-Quran? Mereka menyatakan sesat karena meyakini Allah berada di atas langit. Maka berapa banyak nas yang mereka tolak. Yang menyatakan bahwa apa yang datang dari Allah dikatakan turun. Yang datang dari Allah dikatakan turun. Yang datang kepada Allah dikatakan naik. Allah berada di tempat tinggi, di tempat ketinggiannya Allah. Kalau dikatakan ini sesat, berapa banyak ayat Al-Quran yang mereka sesatkan. Allah menyebut dengan dirinya, Sabbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Rabbu Al-A'la yang maha tinggi. Allah maha tinggi. Maha tinggi sifatnya. Maha tinggi zatnya. Maha tinggi kekuasaannya. Nah, kalau ini dikatakan sesat, karena salafi berakidah Allah berada bersemayam di atas ars, Allah di atas langit, Allah di tempat yang tinggi, maka berapa banyak ayat Al-Quran yang mereka sesatkan. Dan alhamdulillah, tidak satu pun akidah ahlus sunnah wal jamaah salafiyah melainkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah mesti mendukungnya. Tidak satu akidah pun kecuali mesti dalilnya, bukan cuma sekedar satu dua. Sampai diantaranya hadis tentang seorang sahabat yang memiliki budak wanita yang dia pukul, dia tempeleng gara-gara ketika menggembala kambingnya teledor, salah satu seekor kambingnya dimakan serigala, dibawa lari serigala, maka ditempeleng. Akhirnya seorang sahabat Muawiyah Ibn Hakam ini mendatangi Rasulullah SAW menyebutkan kejadiannya. Merasa salah besar ketika menempeleng budak wanitanya. Dia katakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya merdekakan dia? Karena sudah merasa bersalah, maka katalah bawa dia ke sini. Maka setelah budak wanita didatangkan kepada Rasulullah, pertanyaan pertama, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah di atas langit. Man ana, pertanyaan kedua, aku ini siapa? Qalat anta Rasulullah, Anda adalah Rasul utusan Allah. Maka kata Rasulullah, i'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia. Sesungguhnya dia seorang wanita mu'minah. Meyakini Allah berada fis sama, di atas langit. Dan meyakini bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Kata Rasulullah, fahiya mu'minah. Dia seorang yang beriman. Ini adalah akidah salafiyah, akidah sunniyah. Nah, kemudian musuh-musuh sunnah yang bangga dengan ikuti akidah asy'ariyah, bangga ketika menyatakan sesat bahwa wahabi salafi meyakini Allah di atas langit. Wali'adzubillah. Insyaallah kita akan membaca apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah dalam manhaj salaf yang suci, manhaj salaf yang bersih dari penyimpangan, bersih dari bid'ah, bersih dari akidah-akidah khurafat, bersih dari amal-amal ibadah yang diada-ada oleh orang-orang yang datang belakangan. Ini manhaj salaf. Maka kita akan pelajari dalam risalah Mahiyas Salafiyah. Salafiyah itu apa? Qala hawallah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran 102. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Surah An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du. Fa abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala, maka saya memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa usni alaihil khaira kullahu, dan saya menyanjungnya dengan segala kebaikan hanya miliknya. Fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala, tidak ada satu kebaikan pun yang bisa diraih oleh hamba melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat sanjungan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang memang berhak mendapatkan segala pujian, karena hanya Dia yang memiliki segala kesempurnaan dalam segala sisinya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan perbuatannya, kesempurnaan zatnya. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Dia adalah zat yang berhak mendapatkan segala pujian. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali diraih dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembalikanlah ini kepada diri kita, bahwa kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dalam agama kita atau ke dalam urusan dunia kita, maka ingatlah bahwa itu hanyalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena keahlian kita, sama sekali. Maka itu semuanya murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan kita untuk bisa mengenal manhaj salaf. Allah sampaikan kita untuk bisa mengenal siapa-siapa ulama salaf. Allah sampaikan kita untuk bisa memahami manhaj salaf atau sebagian manhaj salaf. Dan Allah sampaikan untuk bisa terus mengikutinya sampai hari ini. Tiada lain adalah dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi alayya wa alaikum an hayya alana hadzal liqa fi hadzal baladil mubarak Makkah al mukarramah. Ini ditulis dari muhadharah yang beliau sampaikan di Mekah. Maka beliau katakan, sesungguhnya termasuk kesempurnaan karunia Allah dan kenikmatannya kepadaku dan kepada anda sekalian adalah Allah persiapkan buat kita pertemuan ini di negeri yang mubarak ini, yaitu Mekah Mukarramah. najtami'u fi baitin min buyutillahi natadzakarullah. Yang kita berkumpul di sini di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena majlis zikir, majlis ilmu adalah majlis zikir. Majlis ilmu adalah majlis zikir dan afdalu majlis zikir adalah majlisul ilm. Maka sungguh merupakan perkumpulan yang paling mulia adalah ketika hamba-hamba Allah berkumpul dalam rangka untuk mempelajari ilmu syariat. Fa Allah as'alu ayja'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah innahu fayattabi'u ahsanah innahu sami'un mujib. Maka hanya kepada Allah saya mohon agar Dia menjadikan kita semua termasuk di antara orang yang mau mendengar perkataan dan mengambil yang mengikuti yang terbaiknya. Sesungguhnya Dia Zat yang Maha mendengar dan mengabulkan doa. Ini doa dari Syekh buat beliau sendiri dan juga buat hadirin di majlis tersebut, tentunya juga buat para pembaca yang membawakan risalah ini. Ayol ikhwah, kana an-nasu qabla ba'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amawiyah. Saudara-saudaraku, manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam kejahiliyahan, kebodohan, dan amawiyah, kebutaan. Bodoh dan buta. Ini keadaan umum sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamai dengan masa jahiliyah. Kaumnya dikatakan dengan kaum jahiliyah, kebodohan, kebutaan. Min syirkin wa dzulmin wa ghiwayah. Kejahilian dan kebodohan yang berupa kesyirikan, kedzaliman dan kesesatan. Kesyirikan hampir di seluruh muka bumi. Dipenuhi kesyirikan sampai tanah yang paling suci di muka bumi, yaitu Masjidil Haram, dipenuhi dengan berhala-berhala, di mana Ka'bah dikelilingi oleh hampir 600 berhala. Setiap suku punya berhala yang dibanggakan. Di antara yang terbesar adalah yang Allah sebutkan dalam surah An-Najm, Afaratumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra. Beritakan kepadaku olehmu apa itu berhala Manat, apa itu berhala Uzza, berhala Lata, apa itu berhala Lata dan itu Uzza, dan yang ketiga yang terakhir adalah Manat. Beritakan kepadaku, yakni mengapa orang sampai sebodoh itu menyembah berhala. Adalah kebodohan yang paling bodoh. Bagaimana mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Ini kebodohan yang luar biasa. Mereka yang mencipta berhala dengan tangannya, yang mestinya mereka adalah lebih tinggi daripada apa yang mereka buat derajatnya, karena dia yang membuat. Tetapi dia merendahkan kepada buatannya sendiri. Ini kebodohan. Sampai ada di antara mereka yang membuat berhalanya dari kurma atau makanan yang lain. Ditata, dibentuk menjadi patung yang dia inginkan. Kalau lapar, berhalanya dimakan. Kebodohan luar biasa. Ada di antara mereka yang punya berhala. Disembah-sembah, diagungkan. Ketika ada orang yang melihatnya, melihat berhala itu, orangnya yang menyembahnya sedang enggak ada, berhala diambil, dilemparkan ke tempat sampah atau ke tempat ke kali. Maka dia marah mencari-cari siapa yang berani menyakiti sesembahanku. Diambil, dikembalikan ke tempatnya semula. Disembah-sembah. Suatu hari ketika dia pergi, berlari diambil orang lagi, dilemparkan lagi. Maka dia marah lagi. Siapa yang berani melemparkan sesembahanku? Diambil lagi, ditaruh tempatnya. Di hari lain, dilempar lagi oleh orang. Dibuang ke sampah atau ke sungai. Maka untuk yang ketiganya, dia katakan, "Wahai sembahanku, tolonglah dirimu sendiri kalau kamu mampu." Akhirnya dia berpikir. Berpikir. Berhalanya tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika dilempar oleh orang lain. Kebodohan yang luar biasa. Maka syirik adalah puncaknya kebodohan. Kebodohan yang paling bodoh adalah kesyirikan. Kebodohan yang paling bodoh. Kedzaliman merajalela di mana-mana. Kedzaliman baik dalam hal harta. Maka riba merupakan kedzaliman yang merata di mana-mana. Benar-benar riba ini mencengkeram orang-orang yang lemah. Riba jahiliyah. Demikian bentuk kedzaliman adalah kedzaliman kepada kaum Hawa. Di mana kaum wanita di masa jahiliyah benar-benar direndahkan dengan serendah-rendahnya. Mereka dianggap sampah. Kehadirannya di tengah-tengah keluarga itu menjadi aib bagi mereka, dianggap rendah. Sehingga kalau mereka diberi berita anaknya lahir perempuan, begitu besar marahnya. Apakah hendak dia kubur hidup-hidup karena malu kalau punya anak perempuan, ataukah dibiarkan hidup dipelihara tapi dengan risiko menanggung malu? Dengan risiko menanggung malu. Ini kalau punya anak perempuan. Sampai-sampai ada orang yang mengajak anak perempuannya menggali tanah sampai berkeringat, berdebu, diusap oleh anak perempuannya. Betapa sayangnya anaknya ngusap bapaknya. Gak tahu menggali tanah untuk apa. Tak tahunya anak perempuan yang sayang kepada itu yang dimasukkan dalam lubang tersebut kemudian dikubur hidup-hidup. Kedzaliman luar biasa di masa jahiliyah. Kalau punya anak perempuan demikian. Kalau sampai dewasa, maka mereka gak diberi hak waris. Gak punya hak waris. Gak punya hak waris kaum wanita di masa jahiliyah. Kalau haid atau nifas, gak boleh makan bersama. Benar-benar dianggap hina kaum wanita oleh kaum jahiliyah. Maka kedzaliman di masa itu, wagi wayah berbagai kesatan. Faba'athallahu Muhammadan sayyidal khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin rasul. Maka Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petingginya para makhluk, di masa vakum dari kerasulan. Tidak ada rasul sepanjang masa, selama waktu yang lama. Liyukimal milata al-auja, untuk meluruskan milah yang sudah bengkok. Memang diutusnya setiap rasul ketika ajaran tauhid sudah bengkok, mengarah kepada kesyirikan, belok dari arah aslinya, utus rasul. Allah utus rasul. Demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu la ilaha illallah fayukhlifu. Akhirnya banyak manusia mengucapkan la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikan, fayukhlifu, sehingga mereka menjadi orang yang selamat, orang yang beruntung. Dakwah rasul di awal itu adalah kul la ilaha illallah tuflihu. Fa ja'a al-haq wa zahaqal batil, maka datang al-haq bersamanya dan lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, kebatilan itu mesti akan lenyap. Maka sekuat apapun yang nampak di mata manusia, kebatilan tidak bakal bertahan. Walaupun digambarkan memiliki kekuatan, sesungguhnya itu hanyalah semu. Ahlul batil, kata Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka bersepakat, bersatu padu. Sesungguhnya hati mereka bercerai-berai. Maka perhatikan apa yang terjadi pada Islam Nusantara. Pemimpinnya begitu menghina tuntunan sunnah. Diprotes sendiri oleh bawahannya. Pemimpinnya berusaha merangi Wahabi. Sementara Syiah dipuji-puji, disanjung-sanjung. Akhirnya diprotes sendiri oleh anak buahnya. Anak buahnya yang benci dan tahu akidah Syiah, memusuhi Syiah. Protes sendiri pemimpinnya. Maka ahlul batil itu sesungguhnya berpecah belah hati mereka. Innal batila kana zahuqa, batil itu akan lenyap. Sehingga yang tersedia muka bumi hanyalah yang hak dan bermanfaat bagi manusia. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita ini pada pertemuan yang lain, mengenal dakwah salaf yang harus kita ikuti sehingga kita mengaku sebagai orang yang bermanhaj salaf atau salafi. Ini benar-benar tahu bahwa kita memang menapaki jalan yang telah ditapaki oleh para pendahulu umat ini. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa istiqomah di atas manhaj salaf ini. Dan Allah tutup umat dengan yang terbaik berupa husnul khatimah. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.